come on baby, tolong rawakanlah yang mencinta fortune cookie. Masa depan tidak akan seburuk itu. Hey hey hey, mengembangkan senyuman kan membawa keberuntungan. Fortune cookie berbentuk hati, nasib lebih datang keajaiban yang tak terduga. Ku punya firasat tak bisa saling mencinta denganmu. Ingin ungkapkan perasaan padamu, tetapi aku tak percaya diri karena reaksimu. Masa depan tidak akan seburuk itu. Hey hey hey, mengembangkan senyuman kan membawa keberuntungan. Fortune cookie berbentuk hati, nasib lebih baik dari hari ini. Hey hey hey, hey hey hey, janganlah menyerah dalam menjalani hidup. Akan datang keajaiban yang tak terduga. Ku punya firasat untuk kita saling mencinta denganmu. Hai, hai, hai. James Adam. Mengapa?